السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، tiga saya yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Muazzin yang mengajak kita untuk bertakwa. Allahu Akbar, kini kita diajak untuk bertakwa, mengingatkan kita satu ketika, entah esok lusa, kita akan dibaringkan dan kemudian kita akan ditakdirkan sebanyak 4 hari. So sebelum tiba waktu itu, bila panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya mainlah sama-sama kita bertakbir di belakang imam. Seterusnya tuan imam yang mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk infak, bahawa lidah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan reward, Allah bagi gaji dengan lidah yang kita gunakan. Nampak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من النجواه إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس. حتى الله سبحانه وتعالى لما ينكت سمسم رنون كان dalam صلاة sebentar tadi, tak ada kebaikan bagi najwa. Najwa, ramai orang nama najwa kan, najwa itu perbualan mereka, melainkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbual itu mereka yang menyuruh kepada sedekah, itu menyuruh perbuatan sedekah baik, atau ma'ruf, ataupun menyuruh kepada kebaikan, atau islahin bainan nas, atau you plan macam mana untuk membuat islah, kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik dan membaikkan keadaan. Tengok dua kelompok ni berlalu, maka kita komplain, bincang, discuss macam-macam. Itu dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam 3 yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bincangan kita, sembang-sembang kita, mudah-mudahan tidak lari daripada 3 konsep ini. Terus yang pengurusi adalah di jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, Umum Muslimat, Ayahanda dan Bunda, Bukanda dan Adinda yang berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam tadi sudah berniat untuk mati fi sabilillah, mati menjadi mujahidin yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kata Nabi, wa in mata ala firash, tapi intention dia untuk mati sebagai mujahidin dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat berjumpa pada kirai pembukaan bulan Rabi'ul Awal, bulan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh pun sambut birthday dia, kan, tetapi mengingati kelahiran Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan urusan kita untuk berselawat. Setiap Jumaat kita diingat menerusi surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Dan Allah mengajarkan untuk kita berselawat dalam tahiyat. Adakah itu cukup? Zaina, pada hari Jumaat kita diingatkan untuk memperbanyakkan selawat, and then pada setiap tahiyat ada selawat, Allahumma salli ala Muhammad sampai fil alamin innaka hamidun majid. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa, dan kalau Allah dan para malaikatnya senantiasa, maka malulah kita kalau kita tak masukkan tadi la khaira fi katirin min najwahum tadi. Kita masukkan dalam bab ma'ruf atau islah bainan nas ataupun sarafah tadi. Question untuk kita berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah bulan awal bulan Rabiul Awal ini tadi nampakkan lagi entusiastik kita, semangat kita untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semangat untuk kita spread the information about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal bulan ini kita saya ambil kesempatan untuk bersama kita mengingatkan doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekali lagi mengingati Al-Imam An-Nawawi yang banyak jasa pada kita mengarang pelbagai kitab, termasuklah Matan Arba'in, termasuk juga kitab fiqh yang menjadi rujukan iaitu Al-Majmu' bagi mazhab Syafi'i. Jadi mengingati Imam An-Nawawi, kita doa bumi tempat berdiamnya Imam An-Nawawi dulu iaitu Kota Damaskus di Syria, dan sekarang ini menjadi bumi pertumpahan darah antara kejaman Bashar al-Assad yang mendukung ajaran Syiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu para mujahidin dan mujahidat di bumi Syria yang sedang mengalami musibah itu. Jadi insyaallah sama kita doakan dan sama-sama kita amalkan doa Nabi bila andamar al-hilal. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis yang menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila setiap kali, saya sebut ni dulu masa sebelum orang heboh nak sambut bulan, nak sambut tahun baru, saya kata kenapa kena sambut tahun baru, siapa yang mengajar kena sambut tahun baru, dindong dindong pukul 12 malam, pumpam mercun bungati, orang miskin lambat ramai yang tidak terbelit. Tapi bunga api dilemparkan jauh ke udara. Jadi kalau nak sambut, sambutlah. Tiap-tiap kali munculnya anak bulan baru, ramai-ramai kumpul selepas solat isyak, tengok anak bulan. Dan kemudian baca doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waris, yang ada resource, yang ada authentic hadis yang boleh kita rujuk. Itu apa dia? Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah hadirnya anak bulan baru, bukan tahun baru, happy new year, tapi ya Allah jadikanlah datangnya bulan baru dengan membawa yumni keberkatan. Kita kan nak keberkatan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita minta keberkatan tiap-tiap awal bulan bila tengok anak bulan. Jadikanlah datangnya anak bulan baru ini dengan membawa keberkatan wal iman, dan meneguhkan lagi iman, wassalamati wal islam, dengan membawa kesejahteraan, keselamatan, dan menambahkan lagi our understanding about our religion Islam. Wahai anak bulan, Tuhanku Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kawan-kawan kita non muslim tu, dan kita yang di kan kita ni Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Kita imam dan leader bagi golongan muttaqin, dan kita adalah example untuk golongan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya suka menyambung apa yang telah pun saya mulakan tempoh hari, itu berkenaan dengan hadis-hadis disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, atau disebut sebagai asratus sa'ah. dari bukan saya, dari kitab yang sekarang oleh Syekh Muhammad Al-Arifi yang tajuknya Nihayatul Alam, End of the World. Bagaimana terangkan di situ berapa tanda dan dibagikan asyratus sya'ah, pembahagian tanda-tanda kiamat ini pada tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Tempari daripada 131 kita ambil 3, dan yang ketiga itu merupakan diperkirakan sebagai peralihan di antara tanda kiamat kecil dan kemunculan tanda-tanda kiamat yang besar, iaitu dengan kemunculan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi alaihi salam, yang mana kita telah pun jelaskan dari mana dia datang, keturunannya, namanya, dan mudah-mudahan semua dakwaan palsu yang selama ini kita dengar berkenaan dengan Al-Mahdi, dengan pencerahan, dengan perbincangan tempoh hari, banyak akan memberikan pada kita satu informasi untuk kita mendapatkan maklumat yang betul. Seterusnya kita lihat sebut tadi peralihan fin tanda yang kecil kepada tanda yang besar. Para ulama telah menyimpulkan tentang kita nak kata macam mana kronologi ataupun susunan, walaupun kita tak boleh kata this will be the first, second, third, fourth, tapi kesimpulan yang dibuat oleh para ulama berdasarkan pada penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga apa yang disimpulkan oleh para sahabat yang merupakan the student, the companion, the prophet sallallahu alaihi wasallam, yang lebih memahami kerana mereka muayasyah, mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh kita simpulkan tanda-tanda kiamat yang besar dimulai dengan kemunculan Dajjal. Seterusnya turunnya Isa alaihi salatu wassalam again di bumi berhampiran dengan kota Damsyik, kota Damaskus, dan kemudian khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Selepas wafatan Isa alaihi salatu wassalam keluar golongan Ya'juj wa Ma'juj, iaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Zulqarnain, yang selama ini mungkin kita dengar Alexander the Great, this one. So lain Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjelaskan siapa Zulqarnain, iaitu cerita berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Seterusnya salatatu kusuf kubra, iaitu gerhana besar, kemudian keluarnya tufan asar, diikuti dengan khurujud dabba, iaitu binatang daripada dalam bumi, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat, kemudian narun tasukun nas limahsyarihim, kemudian api yang mengiringi manusia menuju ke mahsyar. Semua muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang ambil kenaan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Walaupun kita boleh baca, kita boleh diskusikan, saya ambil keberkatan Rabi'ul Awal ini untuk kita bincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan Dajjal. Mana Dajjal? Siapa Dajjal? Jin ke dia? Manusia ke dia? Kalau jin, bagaimana pula dia berurusan dengan golongan, dan di mana dia duduk sekarang? Bermuda Triangle ke? Segitiga emas tu, ataupun tempat lain ke? Ataupun dekat dengan kita ke? Huwa rajulun min bani Adam ja'alallahu lahu khudrat laysat li ghairihi min al-bashar. Simpulannya dia ni lelaki, seorang lelaki, dia tidak perempuan dan dia tidak unsa. Dia lelaki daripada kalangan bani Adam, kalangan manusia. Dia bukan daripada kalangan jin. Makkanallahu minha ikhtibaran wa imtihanan li imanin nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dajjal ini tadi, pos daripada zuriat keturunan Bani Adam atau zuriat keturunan manusia sebagai ikhtibar untuk menguji keimanan manusia. Waqad hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ittiba'ihi من اتباعه في ضلاله وأخبرنا عن صفاته الخلقية والخلقية. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan boni amaran berkenaan dengan kemunculannya, berkenaan dengan sesiapa yang mengikutinya maka semuanya mengikuti kesesatannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang sifatnya, sifat fizikal dia dan apa yang akan dilakukan. Khuluqiyahnya maknanya dia kalau kita bercakap tentang akhlak yang baik macam mana pula keadaan akhlak yang ada pada Dajjal yang tadi, dia tunjuk kekuatan dia. Wa nahnu natakallamu huna 'anil Dajjal, kenapa kita bercakap tentang Dajjal? Kalau tak payah bercakap tentang Dajjal tak perlu. Kita cakaplah tentang benda lain. Ini GST lah. Macam-macam. Masyar GST ni semua tak ikut kita kena cakap tentang Dajjal. Wah, al-ilmu bishayik khairun minal jahli bih. Kerana Nabi SAW memberitahu tentang Dajjal. Jadi apa yang diberitahu oleh Nabi SAW tentang Dajjal tak boleh kita kesampingkan. Tahu tepi. Kita ada agenda lain. Yes, of course, you have a lot of agenda. Tapi yang ini pun kita kena bincangkan. Kerana al-ilmu bishayik, mengetahui sesuatu itu lebih baik daripada al-jahil. Jahil tentangnya. Tak tahu apa-apa berkenaan tentangnya. وَقَدْ كَانَ قُزَيْفَةُ بْنُ الْيَمَنِ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَ. Qudzaifah ibn al-Yaman dia bertanya, excuse me. Kita boleh kata Huzaifah bin Yaman ni sekiranya peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta rahsia berkenaan dengan golongan munafik pun disimpan oleh Huzaifah bin Yaman. Jadi Huzaifah banyak bertanya tentang berita-berita kejahatan makhafat. Maksudnya kerana dia takut, kerana takutnya dia dengan dia bertemu dengan kejahatan itu. Jadi maka dia bertanya in detail, kalau begitu bagaimana ya Rasulullah, apa preparation? Maka kalau Huzaifah bin Yaman yang hidup bersama dengan Nabi 1400 tahun yang silam, khusyuk kita yang sudah menghampiri berita-berita berkenaan dengan tanda-tanda kedatangan kiamat ini, lebih-lebih lagi dituntut untuk membuat preparation untuk diri. Dalam masa yang sama, orang akan beritahu. Kalau dah bincang tentang Dajjal, bincang tentang tanda kiamat, maka kita berusahalah untuk mendatangkan seramai-ramainya umat Islam ke dalam rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan menarik tangan orang daripada melakukan kejahatan. Barulah jadi apa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unsur afaka zaliman au mazlum. Bantulah saudaramu sama ada dia zalim ataupun dia dizalim. Lepas tu sahabat tanya, kalau dia zalim ni memang nak kena tolong. Tapi kalau yang zalim pun nak kena tolong juga. Jadi kata Nabi, yang zalim itu tolong dia dengan cara stop dia daripada melakukan kezaliman. Jadi begitulah bila kita mempelajari peristiwa tanda-tanda tentang peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat ni tadi. Artinya reaksi yang perlu kita ada adalah mengajak manusia untuk takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat. Seterusnya, fad-dajjal aqdam fitnah. Dajjal ini merupakan fitnah yang paling besar daripada segala fitnah yang ada. Khafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi minha. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu concern dengan umatnya, dan Nabi mengingatkan wa anzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menakut-nakutkan, tidak, tapi memberikan satu peringatan, amaran yang keras lima ma'ad dajjali minasyubhat wal fitan. Kerana dajjal jadi membawa bersama fitnah dan syubhat. Ma'ad ja'id dajjal annahu rabbul alamin. Sehingga bila tiba waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dajjal akan memberitahu manusia bahawa dia adalah rabbul alamin. That's why bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn, kubagikan solat yani untuk aku dan untuk hamba aku itu jadi dua. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengadu kepada ya Almighty Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, fa idza qala 'abdi alhamdulillah rabbil alamin, bila hamba aku mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menjawab, majjadani 'abdi, sesungguhnya hamba-Ku telah memuji aku. Ada jawapan pada ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Dan lagi rahsianya, bila dajjal muncul, dia akan menyatakan ana rabbul alamin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mengucapkan apa, alhamdulillah rabbil alamin. Orang kita berbalak, ini tak baca bismillah tu habis. Itu yang Mekah tak baca bismillah. Tengok yang apa yang berbeza bismillah baca kuat dengan bismillah baca perlahan. Tengok ni hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah alhamdulillah rabbil alamin, maknanya dalam solat tadi, ya Allah, jadikanlah until the end of my life I can say your name Allah. Lepas yang kita bisik sebut la ilaha illallah, maksud saudara-saudari kita sedang nazak tadi, kita sebut la ilaha illallah, sebut nama Allah. Kerana bila dajjal datang, orang boleh lupa untuk sebut Allah. Kerana dia apa? Dia mengaku ana rabbul alamin. Siapa ana? Iaitu dajjal rabbul alamin. Dan ini diberitahu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu kita sebut tadi, from the beginning, mengetahui berkenaan dengan dajjal ini adalah sangat penting. Adalah sangat penting, walaupun kita disibukkan dengan other discussion, tapi jangan lupa untuk berbicara, untuk explain, untuk ada understanding about dajjal. Hatta kalau anak kecil kita pun kita ajarkan tentang dajjal, supaya mereka tak ikut tutup mata sebelah. Baik, tasmiyatu bil masyih dajjal. Kenapa dinamakan masyih dajjal? Sumia bin Masih diannahu mamsuhul ain al-yusra, dinamakan sebagai Masih al-Dajjal. Kan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pun biasa baca, wa min syarri fitnatil Masih al-Dajjal. Isa pun dipanggil al-Masih juga, al-Masih. Tapi yang ditunggu oleh Zionis dalam protokol of Zion, bukan betul dia sebut Antichrist, bukannya Isa. Yang ditunggu ya Al-Dajjal, Masih Al-Dajjal. Baik, sebab itu diterangkan di sini, Al-Masih maknanya mansuhul ain, mata belah kiri dia itu akhbar, buta, cacat, tak nampak. Fahuwa akhbar la yara illa bi'ainin wahidah, dia boleh tengok sebelah mata dia, bukan di mata dia satu. Yang selama ini di maknanya maklumat yang dimanipulasikan. Dia kata ada budak lahir dengan mata satu lah. Itu ada maknanya kecacatan. Dia bukan mata satu kat sini. Mata dia ada dulu lah, tapi cacat. Maknanya buta dia sebelah kiri. Baik, dikatakan juga perkataan Masih di sini, yusamma al-Masih baris bawah. Waqila al-Masih المسيح بالقاء المعجم لأنه يمسح الأرض ويسير فيها كلها. kerana dia perkataan masahan, famsahu biru'usikum, maknanya apa? Sapu, kan? Sapu. So orang yang orang bila production tu sangat, ang sapu semua, ambil kahang semua, aku satu pun tak nak sapu, masahan. Jadi al-masih di sini dikaji oleh ahli-ahli bahasa, maknanya dia sapu seluruh muka bumi. Dia boleh pergi ke seluruh pelosok muka bumi. Damansara Jaya ke, Utama ke, Damansara apa, entah Intan ke apa lagi, semua dia sapu. Semua dia datang kecuali Taibah, kecuali Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan perkataan Masih. Baik, Dajjal, li'annahu Dajjal, daripada perkataan Dajjal, ghatta wa mawwaha wa ihtala wa ad-dajjal akbarul kadhib. Perkataan Dajjal kerana dia menutup kebenaran. Dialah orang yang menutup kebenaran. Kenapa menutup kebenaran? Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah aqrab rabbul alamin, af'al alam. Jadi yang leluh pemilik penguasa ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Dajjal. Tapi Dajjal ni kerana dia akbarul kadhib, dialah penipu yang paling besar. Baik. Sebelum saya lupa, ada orang kaitkan ilmu David Copperfield dia ambil, katanya ilmu Dajjal. Wallahu a'lam. Yang jelasnya ada dia berhubungan dengan golongan jin. Wallahu a'lam. Baik. Mada yad'i Dajjal, apa yang dia dia bawa ajaran dia, dia dakwa dia ni sebagai apa? Allah tadi dah sebut ana rabbul alamin. Ad-Dajjal yad'i annahu rabbul alamin. Dajjal ni dia mengaku bahawa dia rabbul alamin, dia Allah. Wa yad'una an-nas ila al-iman bidzalik, dan dia mengajak, bahkan dia paksa manusia untuk beriman, untuk percaya bahawa dia adalah Rabbul Alamin. Jadi besar peranan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, peranan Al-Fatihah di dalam solat itu tadi. Jadi kalau kita terus biarkan orang-orang Islam tidak mendirikan solat, ini bukan masalah kubur masing-masing. Memanglah semua orang tahu kubur masing-masing, kan? Sedang untuk menyelamatkan mereka daripada keadaan ini tadi, kerana manusia akan ada zuriat keturunan from generation to generation, dan kita pun tak tahu pada generasi manusia yang mana munculnya Dajjal ini tadi. Kan, tetapi kita kata bila sebut berkenaan dengan fitnah Dajjal, dia tak sebut alhamdulillah rabbil alamin, dia sebut ana rabbul alamin. Dan dia paksa orang tu beriman, suruh mengucap. Sebab itu kita sangat sedih dengan keadaan saudara-saudari kita muslimin muslimat di Syria. Ini bukan isu perbezaan mazhab. Bila mana kita tengok gambar-gambar, ada gambar pasal Al-Asad, and then saudara-saudari kita muslimin muslimat dipaksa untuk mengucapkan la ilaha illa Bashar. Maksudnya kita pun pandai translate, kan? La ilaha illa Bashar, tiada Tuhan melainkan Bashar. You nak jadi apa? You nak ikut perangai Dajjal? Dia tak sebut la ilaha illa Dajjal, tapi dia suruh orang patuh pada perintah dia. Ana rabbul alamin. Lidha qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mengaji, memahami, mendalami ilmu tauhid, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penting. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dajjal a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Hadis riwayatkan oleh al-Imam Bukhari kitab al-Fitan, dan begitu juga Imam Muslim di bawah tajuk Ashrat as-Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ni awar, buta, cacat material, dan Tuhanmu tidaklah buta, tidaklah cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah penting berkenaan dengan seorang remaja bernama Ibnu Sayyad. yang kalau kita baca berkenaan dengan Dajjal ada dimasukkan di situ kisah Ibn Suyad. Siapakah Ibn Suyad? Fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil madinati ghulam yahudi, seorang kanak-kanak, disebut ghulam di sini lah tapi sebenarnya dia sudah boleh dikategorikan sebagai remaja. Boleh juga panggil ghulam. Ghulam ni biasanya yang sudah mayit, umur 10-11 bila naik ke remaja. Baik, nama dia Ibn Suyad. Ishtabaha amruhu wa syakkan Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu huwa Dajjal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat khabaran yang terperinci dari Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan Dajjal, tetapi ada sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan macam kebuk, tapi ciri-ciri itu dilaporkan di sini ada pada ciri-ciri Dajjal ada pada Ibn Suyad. Jadi sebab itu waqa'alahu hadith ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia nak find out berkenaan dengan Ibn Suyad. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, iaitu anak pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Umar ibn al-Khattab, Umar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Di mana? Di kota Madinah lah. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rahbin qibala Ibn Suyad hatta wajadahu yal'abu ma'a as-subyan 'inda aqm bani Mughala. Maksudnya semasa Umar bin Khattab menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia nampak Ibn Suyad. Siapa yang nampak Nabi ya? Sallallahu alaihi wasallam selaku remaja, dia bermainlah dengan remaja, dengan kanak-kanak yang lain dia bermain. Waqad qaraba Ibn Suyad yawmin al-hilm. Jadi kata Abdullah bin Umar, waktu tu umur dia al-hilm, iaitu umur baligh lah. Hilm di sini mimpi, maknanya mimpi menunjukkan dia, tanda dia akil baligh. Umruhu qaribun min 15 sana, hampir umurnya 15 tahun. Falam yash'ur hatta dhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu bi yadihi. Dia tak sedar, dia tengok tengah main gitu. Jadi Nabi datang daripada belakang, Nabi pun tepuk bahu dia. Nabi pukul belakang dia. Tak kuatlah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibn Suyad. Kerana Nabi nak find out. Nabi tu tanya dia, "Atashhadu anni Rasulullah?" Adakah engkau bersaksi bahawa aku ni Rasulullah? Yang apa? Maknanya kita tahu anak-anak kita ni memanglah dia dah memanglah Islam lah daripada ibu bapa yang Muslim. Akan tetapi kita mesti juga mengajarkan mereka syahadah supaya mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ibn Suyad. Kenapa? Kalau nak kira, dia muda lagi, dia budak, dia remaja. Kenapa nak kena tanya begitu? Fanazara ilaihi Ibn Suyad. Bila Rasulullah tanya begitu, dia pun tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Ashhadu annaka rasulul ummiyyin. Tengok jawapan dia. Ya, tak, aku bersaksi semuanya engkau adalah Rasul Ummi, Rasul kepada orang-orang yang buta huruf. Baik, kalau Rasul kepada orang-orang yang buta huruf, maksudnya dia ada betul ya. Tapi kalau nak jawab, jawablah na'am. Jangan jawab yang mengelirukan. Okey, aku bersaksi bahawa semuanya engkau adalah Rasul kepada orang-orang yang buta huruf. Maknanya kalau dia tak buta huruf, Muhammad tu bukan rasul dia. Gitu. Kemudian summa qala Ibn Suyad li Rasulillah, atashhadu anni Rasulullah? Dia tanya balik Rasulullah. Ini budak ni bukan dia ada apa masalah pada akal, tidak. Tapi Ibnu Sa'id ditanya oleh Rasulullah, "Atashhadu anni Rasulullah?" Adakah engkau bersaksi aku ni Rasulullah? Ditanya balik Nabi, "Ha? Adakah engkau bersaksi bahawa aku ni Rasulullah?" Farafadahu Rasulullah. Rasulullah pun tolak dia. Ha? Tak jawab. Wa qala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tolak gitu. Maknanya Nabi menunjukkan kemarahan. Bila ditanya pula dia tu Rasulullah. Dia kata, "Amantu billahi wa bi rusul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beriman pada Allah dan pada sekalian rasul-rasul. Summa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dia pula soalan yang lain. "Madza tara?" Apa yang kau lihat dalam depan? Qala Ibn Sayyid, "Ya'tini sadiq wa kadhib." Dia kata, datang kepada aku yang ada depan aku sekarang adalah sadiq dan kadhib. Maknanya dia nak kata yang mana satu yang keliru, Muhammad ke Umar? Ha. Kalau dia nak kata Umar penipu, maknanya Nabi sadiq. Kalau dia kata Umar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulita 'alaika al-amr. Dia kata sesungguhnya syaitan telah menguasai pemikiran sehingga kau tak nampak kebenaran. Patutnya jawab je lah. Ada dua insan, kalau pun dia tak kenal nama Nabi Muhammad ataupun dia tak kenal nama sahabat Umar, tapi dia kata yakini datang kepada aku seorang yang pendusta dan seorang yang benar. Baik, inni khabaktu laka khabi'an, aku simpan satu rahsia. Faqala Ibn Sayyid, huwa dukh. Bila Nabi sebut semuanya aku simpan, aku tahu berkenaan dengan diri. Kemudian Ibn Sayyid jawab, huwa dukh. Oh, itu dukh. Dukh ni apa dukh? Dukh ni adalah singkatan perkataan dukhan. Dia bukan macam orang Indonesia. Dulu saya tahu orang Indonesia di luar dulu. Dia kata dubes. Dubes mau datang. Apa dubes? Dubes rupanya duta besar. Dubes. Bukan. Tapi kalau budak ni, dia nak sebut dukhan. Tapi dia nak sebut dukhan berkenaan dengan asap. Tapi dia nak sebut dukhan tadi, dia terhenti. Duh. Dia kata. Baik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsa'u falam ta'du qadra. Maknanya, aku tak suka dan aku tak mau nak menghitung kemampuan. Faqala Umar bin Khattab, zarni ya Rasulullah adrib unuqa. Umar dia macam biasa lah, penyelesaian dia. Rasulullah kalau begitu biarkan aku tamatkan riwayat dia. Dia tak mengaku engkau Rasulullah. Ya apa lagi? Sedangkan dia dah akil balik lah. Wajib untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, iyakun huwa falan tusallat alaihi. يعني إن كان ابن صياد هذا هو الدجال فلم تتمكن من قتله لأن الله قدر وقضى أن يقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. كده قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هي دجال نسي تأكن منكو انكو من منامك الروايات يوها يا عمر كنب كرن جنجي الله سبحانه وتعالى berkenaan dengan kisah Isa. Ini 25 Disember yang lalu ni. Kan? Elok lah. Atau 25 Disember akan datang lah. Elok jugalah kalau kita ajak kawan-kawan Kristian kita berbincang tentang Isa. Kerana Allah sebut, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Tidaklah dia dibunuh dan tidaklah dia disalib. Tetapi diserupakan. Dan dalam ayat yang lain kata Allah, bar rafa'ahu Allah, bahkan Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis jelas menunjukkan bahwa Isa akan turun dengan misiannya, iaitu untuk menamatkan riwayat dajjal laknatullah. Jadi kata Nabi, kalau dialah dajjal, dialah orang takkan mampu untuk menamatkan riwayat. Dan kalau bukan dia, tak ada kebaikan untukmu apabila engkau membunuhnya. Baik. Waqala Salih bin Abdullah, sami'tu Abdullah bin Umar yaqul. Dalam riwayat yang lain, Nabi terus juga mencari. Find out Satu ketika, kalau saya baca ini nanti panjang masa, jadi saya ringkaskan. Satu ketika Nabi SAW dia nak mengendap budak bernama Ibn Sayyad ni. Tiba-tiba mak kepada Ibn Sayyad ni tadi nampak, "Ana Muhammad." Dia bersuruh daripada jauh, "Oh, ini Muhammad." Dia nampak Nabi tengah mengendap. Kemudian kata Rasulullah, "Lau tarakattu bayyan." Maknanya kata Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab yang menemani. Kali ini Ubay bin Ka'ab menemani Rasulullah, kalau lah dia biarkan, nescaya dia kata akan nampak, akan terang beberapa tanda-tanda. Nabi ini dia suka membuat, maknanya menyelidik kalau sesuatu itu tidak jelas. Baik. Kemudian dalam perbincangan yang lain nanti, saya minta Syekh Muslimat buat kajian lanjutan berkenaan dengan kisah Ibn Sayyad sebelum saya buat kesimpulan. Kemudian dalam kisah yang lain, bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan dia bermusafir untuk menunaikan fardu haji dan umrah, dan dalam permusafiran tadi ada Ibn Sayyad. Kalau dia dajjal, mana dia boleh masuk Mekah? Madinah pun dia tak boleh masuk. Tapi cerita Nabi, kalau dah Nabi sebut Madinah tak boleh masuk ni, kenapa Nabi find out lagi? Yang disebutkan Madinah tu kawasan tanah haram. Tanah haram, haramul madani. Kan dia ada sempadan dia, tanah haram Madinah tu. Not all over the Madinah ni, dia ada sempadan tanah haram. Itu yang dajjal tak boleh masuk. Jadi Ibn Sayyad ni dia duduk di luar kawasan tanah haram Madinah tu. Itu yang Nabi find out. Kalau dah dia masuk, dah dia dalam, of course lah dia bukan dajjal. Jadi cerita dia daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia bermusafir bersama dengan inilah remaja bernama Ibn Sayyad tadi. Dia kata, "Israf Abu Sa'id." Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ni, kerana dia meragukan identiti Ibn Sayyad ni, dia bagi alasan, "Innal harra shadid wal laban har, ma bi illa anni akrah an ashrab an yadi." Dia kata, "Aku sebenarnya aku tak nak minum." Bila dia mempersilakan aku minum laban, air susu kambing yang dia perah dalam perjalanan tadi, jadi dia bagi alasan, "Oh, cuaca panas, susu pun panas, jadi tak elok aku minum." Gasih lah. Sebenarnya dia kata, "Aku memang takut, tapi kerana aku ragu, takut-takut dia ini dajjal, maka aku tak nak minum." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila 1400 tahun dulu, bukan baru kemarin. Maknanya sahabatnya dia concern dengan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila dah dia tengok Abu Sa'id Al-Khudri ni cuba menjauhkan dia, dia pun kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa aqim la yuladu lah. Wa qad sarahtu waladi bil Madinah." Dia kata, "Wahai Abu Sa'id, bukankah kalau engkau ragu bahawa aku ni dajjal, bukankah Nabi telah memberitahu, rupanya dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dajjal ni dia aqim, dia apa, dia mandul, dia tak ada anak, dia bukan soal dia tak kahwin, macam istilah orang sekarang lah, kahwin dah, nikah belum, astagfirullahalazim. Jadi dajjal, kerana dia bukan ada, akad nikah apa semua, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dia ikut ajaran Islam tak? Dia ada lah perhubungan. Ada perhubungan, tapi dia kata Nabi dia aqim, dia mandul. Sedangkan aku ada anak dia tu, dan aku tinggalkan anak, rupanya dah ada kahwin. Yang dahulunya seorang remaja bernama Ibn Sayyad ni tadi, aku ada anak dan aku tinggalkan di Madinah. Awalaisa qad qala Rasulullah la yadkhulul Madinah wala Makkah. وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. Dia kata, sedangkan aku ni, bukankah aku ni daripada Madinah dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta kittu an a'zurahu. Dia kata, hampir aku, bukan terpedaya, hampir aku okeylah. Accept his word. Sehingga akhirnya kata Ibn Suyad, amma wallahi anni la'arifu mawliduhu wa aina huwa al'an, ya'ni Dajjal. Adapun dia kata, kalau engkau nak tahu wahai Abu Sa'id, aku boleh beritahu. Dia kata, di mana dia dilahirkan dan di mana dia sekarang ini wahai Abu Sa'id. Bila dia dengar begitu daripada Ibn Suyad, apa jawapan Abu Sa'id Al-Khudri? Mula-mula tadi dia dah flow lah. Okey lah ni, betul lah ni, dia bukan Dajjal. Kemudian bila dia kata begitu, aku bagi tahu kau di mana dia lahir dan di mana dia sekarang. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tabban laka sa'iral yawm, celakalah bagimu seluruh hidupmu buat hari ini. Hadis ini dalam dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan Ashrafus Sya'ah, tanda-tanda kiamat. Baik. Kemudian kesimpulan daripada Ibn Suyad. Wassahih anna Ibn Suyad hadha laysa huwa al-Masyihul Dajjal. Yang sahih, Ibn Suyad ini bukan Masyihul Dajjal. Walakinahu Dajjalun muhtalun min dhimmi Dajjalin. Tapi dia Dajjal tu lah. Tapi bukan Dajjal yang hakiki. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemunculan Dajjal yang mengaku mereka Nabi, yang menunjukkan mereka itu ada kuasa ghaib dan sebagainya, mengamalkan sihir ilmu hitam. Jadi dia tergolong dalam golongan itu. Tapi untuk mengatakan dia lah Dajjal, kesimpulannya adalah tidak benar. Baik, kalau begitu di mana Dajjal? Baik, sebelum kita tengok di mana Dajjal, wallahu alam, kita tengok al-ahadith dallatu ala anna khuruj ad-dajjal. 7.5 ayat, saya sebut 7.5 untuk saya simpulkan, walaupun agak panjang tapi saya simpulkan. Saya sebutkan ini kerana kita biasa membincangkan tentang Dajjal dan mengaitkan dengan Bermuda Triangle. And why Bermuda Triangle? Who tells? Who said that Dajjal ada di Bermuda Triangle? Baik, hadis berkenaan dengan Dajjal. Baik. Inna sya', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayatkan daripada Uzaifah ibn Asyid al-Ghifari. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sya'at la taqum hatta takuna 10 ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bahawa kiamat takkan berlaku sehingga berlaku 10 perkara. Ya, antaranya kata Nabi, ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wad-dulu' asy-syams. Jadi Nabi menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kebanyakannya dalam Sahih Bukhari dan Muslim berkenaan dengan Dajjal. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun idza qaratna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat aw kasabat fi imaniha khaira." Tiga perkara bila dia berlaku, bila dia keluar, maka tidak akan bermanfaat lagi keimanan pada ketika itu kerana sudah terlambat. Kalau seandainya sebelumnya orang itu tidak beriman, manusia itu tidak beriman. Tulu' asy-syams min maghribiha, bila matahari telah muncul, terbit dari barat, dan munculnya Dajjal, dan begitu juga binatang dabbatul ard. Baik. Ad-Dajjal akbar fitnatin mawjudatin ala dhahril ardi ala al-itlaq. Maksudnya Dajjal ni adalah fitnah yang terbesar bagi umat manusia. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbar min ad-Dajjal wa riwayah amrun akbar min ad-Dajjal." Dia kata tak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang lebih dahsyat daripada perkara berkenaan dengan Dajjal sejak daripada zaman Adam alaihi salatu wassalam. Baik. Baik, saya baca satu hadis lagi daripada An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghairat dajjal aqwaqni alaikum. In yakhruj wa ana fikum fa ana hajiduhu dunakum. Wa in yakhruj walastu fikum famru'un hajidun nafsu. Wallahu khalifati ala kulli muslim." Dia kata selain daripada Dajjal, tidaklah menakutkan aku. Tak ada yang paling menakutkan aku yang akan berlaku ke atas ke atas kamu sekalian melainkan Dajjal. Kalau seandainya Dajjal muncul di zaman di zamanku, maka akulah yang akan berhujah dengannya. Tapi kalau seandainya Dajjal itu muncul tidak di zamanku, wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalif, sebagai pembela ke atas setiap muslim, sebagai pembela menggantikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Justru itu kita perlu meneliti hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal ini tadi. Baik, seterusnya saya tengok hadis berkenaan dengan kemunculan atau tempat munculnya Dajjal. An Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah dia tolak hadis ini. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kan Abu Bakar musuh ketat dia. Kan? Dia pula bapa kepada bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar meriwayatkan hadis. Apa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi. Dalam Sahih At-Tirmizi. Bahwa Dajjal, anna Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqal laha Khurasan. Bahwa Dajjal ini dia keluar dari sebelah bumi sebelah timur. Sama aja macam Mahdi. Dari sebelah timur. Tempat yang sama, sama-sama keluar. Yang pastinya kalau ikut, kalau boleh kita katakan sebagai kronologi, Mahdi muncul dulu. After Mahdi, Dajjal. And then turunnya Isa alaihi salatu wasalam, di mana Isa akan satu ketika solat di belakang Mahdi. Bila Mahdi nampak Isa, Mahdi akan beri laluan kepada Isa. Sallu binna, sallu binna, maknanya kau jadi imam. Itu petunjuk bahawa kalau Kristian mengaku mereka bernabikan Isa alaihi salatu wassalam, maka hadis ini boleh kita jadikan hujjah bahawa Isa akan solat di belakang dalam shaf yang imamnya adalah daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Muhammad ibn Abdullah, iaitu Al-Mahdi tadi yang disebutkan. So then, tunggu apa lagi? Masuklah Islam. Baik. Jadi kata Nabi, Dajjal ini dia muncul di sebelah timur. Tempatnya di mana? Yuqal laha Khurasan. Orang Iran jangan marah. Sebab Nabi kata Khurasan. Di Iran ada tempat nama Khurasan. But then disimpulkan oleh para ulama, ini bukan nak ambil hati orang Iran. Marah orang Iran. Bukan. Bukan kerana nak mengambil hati just to please kiranya, no. Tapi kesimpulan para ulama, dia kalau tengok peta, dia menunjukkan Khurasan ni tadi, peta dia begini, dia kecil, kalau boleh rujuk peta lah. Khurasan tu dibulatkan, iaitu di antara Iraq, di antara kawasan tu lah, apa kawasan dipanggil apa, dipanggil apa, bukan Timur Tengah, bukan Middle East, dipanggil apa, bahagian Pakistan, India, kemudian kepada Iran, Iraq, kawasan itu. Dan dia menghampiri kawasan kawasan Syria, kawasan Syam, dia kawasan itu. Lepas itu dia bulatkan begitu. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutrah. Ini menjadi menjadi satu perbincangan. Bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan jadi pengikut dia adalah kaum yang matanya sepet dan muka dia bulat. Semua orang tengok, oh ni Cina ni, ini Mongolia ni, ini macam juga bila orang sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj, ah ni daripada Mongolia. Kan? Tu yang Mongolia kena bom. Na'udzubillahi min dzalik. Kan? Maknanya kita tak boleh simply begitu saja buat kesimpulan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kami itu, tapi ini sebagai satu indikator. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini bukan based on interest nak menaikkan masalah, no such thing. Tapi ini adalah kesabaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak disebutkan secara spesifik tahun bila, siapa nama dia, macam nama Mahdi tadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan Khurasan tadi, walaupun dia kata dia Khurasan satu tempat di Iran, akan tetapi disimpulkan oleh para ulama. Baik, macam mana dengan Bermuda pula? Saya insyaAllah saya cuba ringkaskan cerita ni, iaitu riwayat daripada Amir bin Sharhabil Al-Sya'bi bahawa dia bertanya kepada Fatimah binti Qais berkenaan dengan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam because dia absent semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu peristiwa tentang Dajjal. Selepas solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan para sahabat. Ini bukan solat Jumaat. Tapi bila Nabi memanggil para sahabat dia selepas solat, tidaklah menjadi satu kesukaran untuk Nabi menghimpunkan para sahabatnya. Yang susahnya kita nak kumpul orang macam solat Jumaat, dia nak kena ada event baru boleh ramai masjid dan surau penuh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selepas waktu solat, maknanya dengan kedatangan para sahabat yang ramai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan sesuatu perkara. Inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li raghbah. Nabi memulakan bicara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kumpulkan kalian bukannya nak membuat nak bagi-bagikan harta rampasan perang ataupun nak memberitahu kalian tentang ancaman musuh. Walakin jama'tukum li'anna tamimad dari. Aku bagi tahu satu cerita yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari. Ini pun jadi satu rujukan. Jadi satu rujukan berkenaan dengan cerita Dajjal ini tadi, iaitu seorang lelaki Arab yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam dan kemudian dia bercerita bahawa satu ketika dia menaiki kapal bermusafir di laut. Kemudian dia kata di atas kapal tu ada 30 rajulan min Lakhmin wa Juzam, iaitu kabilah daripada Lakhm dan Juzam turut serta di atas kapal tadi. Kemudian dia kata kami dipukul ombak gelombang sehingga kami terdampar di satu pulau. Dan bila kami terdampar di situ, tiba-tiba kami masuk dalam pulau itu, kami jumpa dengan satu binatang. Dia sebut di sini binatang. Binatang tu bulu dia semua penuh, sehingga tak tahu mana depan mana belakang. Wailakman, mereka pun berteriak. Kan? Celakalah kita. Siapa? Itu dia jawab, anal jassasa. Aku jassasa. Apa jassasa? Dia kata, wahai sekalian, wahai sekalian manusia, pergilah masuk ke dalam diri. Maknanya masuk ke dalam. Kalian akan berjumpa dengan seorang lelaki. Ringkas ya. Bila masuk ke dalam tu, maka betul-betul jumpa dengan seorang lelaki yang tubuhnya besar, dan dia dalam keadaan dirantai. Lepas tu mereka bertanya, siapa dia kau? Dia kata, ringkasannya di sini, beritahu dulu siapa kalian. Lalu kata mereka, iaitu rombongan Tamim Ad-Dari ini tadi, nahnu unasun minal Arab, rakibna fi safinatin bahriyah, fasadafna al-bahra hina ghtalab, hina ghtalab, فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفعنا الى جزيره هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيره فلقيتنا دابه اهلب كثير الشعب لا يدري ما قبله من دبره من كثره الشعر فقلنا ويلك ما انت فقال انا الجشاش. Simpulannya, dia kata kami, dia cerita baliklah, terdampar di pulau ni lepas bulan. Lalu kami jumpa binatang tadi, dan binatang tadi suruh kami berjumpa dengan baik. Kemudian, kata insan tadi yang sedang dirantai ni tadi, yang sedang berantai ni tadi, beritahu tentang Nakhli Baishan. Baishan itu kawasan kawasan tasik besar, border Syria, Palestin atau Israel lah, tentang tu. Lalu mereka tanya, berkenaan dengan apa engkau nak tahu tentang air dia, adakah dia sudah semakin surut? Lalu kata mereka, air dia sudah semakin surut. Baik, dia tanya lagi, iaitu orang yang dikatakan Dajjal ini tadi, dia tanya lagi tentang apa? Beberapa soalan. Hal fil aini ma? Ini tadilah berkenaan dengan ini tadi. Kemudian dia tanya lagi berkenaan tentang summa qad. Qala akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al. Beritahu aku tentang berita seorang nabi kepada golongan yang ummiyi, adakah dia sudah muncul? Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Lalu kata mereka jawab, dia sudah muncul di Mekah dan dia sekarang sudah berada di Yathrib. Di Madinah lah. Qala aqatalahu al-Arab, adakah Arab memeranginya? Lalu mereka jawab, ya. Kaifa sana'a bihim annahu qad dhahara 'ala man yalihi min al-Arab wa ata'u. Macam mana pula keadaan dia dengan Arab ni tadi? Lalu mereka jawab, ada di kalangan Arab yang sudah menjadi pengikutnya, pendukungnya, pendukung setianya, para sahabatnya. Qala lahum qad kana dhalik, sudah begitukah keadaannya? Orang ni tanya. Mereka jawab, na'am. Ama inna dhaka khairun lahum an yati'u wa inni mukhbirukum anni. Now dia kata, I would like to say that better for you all to follow him. Because, dia kata kenapa? Aku nak beritahu, inni anal masyih. Sungguhnya aku ini adalah masyih. Wa inni ushiku an yu'lanani fil khurus. Dia kata, sudah tiba hampir masa. Bila? 1400 tahun dulu. Sudah tiba hampir masa untuk aku keluar. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. Maka dia kata, bila aku dapat keizinan untuk aku lepas daripada daripada kurungan ni tadi, maka aku akan pergi ke semua tempat di seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah, dan tempohnya adalah selama 40 hari. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, dan kedua-duanya diharamkan ke atas aku, iaitu Mekah dan Madinah, kerana ada malaikat yang sentiasa menggunus pedang bagi menghalangku daripada memasukinya. Kemudian Nabi SAW dengan menceritakan perkara ini tadi, Nabi hentakkan tongkat. Nabi kan ada tongkat, dia hentakkan 3 kali. Hadihi taibah, hadihi taibah, هذه طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم, أنا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال النبي, this is طيبة, this is طيبة, this is طيبة, يعني مدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم, bukankah Nabi hentak tu bukan nak beritahu sahabat dia jangan mengantuk, tak, sahabat dia tak mengantuk bila dengar Nabi SAW Tapi Nabi nak menegaskan pentingnya berita tentang Dajjal. Bukankah aku telah memberitahu kalian? Maknanya before that Nabi telah menerangkan sifat-sifat Dajjal, kedatangannya, masa lama dia berada di atas muka bumi. Kemudian bila datang hadis ni daripada seorang yang asalnya Nasrani yang tidak bersalah. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kesimpulannya lah, fa innahu a'jabani hadithuka min annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu. Semuanya aku dia kata impressed dengan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, kerana dia sama dengan apa yang aku sampaikan berkenaan dengan Dajjal. Ala innahu fi bahri Syam, ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada di laut Syam. Syam ni mana? Syam ni Syria lah, sebelah sana kata Nabi. Nabi tunjuk sebelah timur. La bal min qibal al-mashriq ma huwa. Min qibal al-mashriq ma huwa. Min qibal al-mashriq ma huwa. Maknanya dia berada sisi sebelah timur. Jadi wallahu a'lam berkenaan dengan Bermuda Triangle ini, ia cuma disimpulkan oleh Dr. Syekh Muhammad Al-Arifi di sini, berlakunya kejadian Bermuda Triangle tadi something to do with magnetic area ataupun dia ada kaitannya dengan pergerakan bawah tanah yang menimbulkan gelombang yang kuat. Maknanya tak ada satu hadis pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan specifically Bermuda Triangle. Tapi dia menunjukkan di sebelah timur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini agar kita menghafaz surah Al-Kahfi dan mengamalkan. Kalau tak boleh nak hafaz semua, jadi kata Nabi bidayah atau awal surah Al-Kahfi iaitu daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ya, daripada alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kan ada hukum syarat, iaitu kita tak boleh berhenti. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, kenapa tak boleh? Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayman liyanzara. Kan sambung itu hukum syarat, pada hukum sajilah sampai pada ayat yang ke-10 yang hujungnya wahai lana min amrina rasyada. Itu antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man hafiza 10 ayat min surah al-kahfi 'asima min fitnatil dajjal. Siapa menghafaz 10 ayat daripada surah al-kahfi, dia selamat daripada fitnah dajjal. Dan lagi doa selepas tahiyat, iaitu kita tambahkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kalau ada terkasar bahasa mohon banyak pemaafan. Selamat mengkaji tentang dajjal dan selamat membuat persiapan untuk hari kiamat, dan selamat membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terkasar bahasa mohon banyak pemaafan. Aku lu qawli hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, saya janji 10 minit tapi lewat.